di sana kau berdua, di sini aku yang sendiri. Di sana kau tersenyum, di sini aku yang menangis. Terima kasih. Thank you.

Sudah. berpesan.